إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله ada sebuah fenomena sosial yang berbahaya di bulan ini. Fenomena yang merusak tatanan syariat Islam, terlebih lagi ditujukan kepada kaum muslimat, tepatnya 5 hari mendatang di negeri kita dirayakan hari R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, pada setiap tahunnya. Dan yang kita sesalkan, wal'iyadzu billah, pada hari tersebut sebelum bahkan sesudahnya, oleh segelintir, oleh umat manusia dijadikan ajang untuk menyebarkan tuntutan keji yang tidak lain dan tidak bukan datangnya dari orang-orang kufar, kaum Zionis, Salibisme. Dijadikan ajang untuk menyebarkan tuntutan emansipasi wanita, meminta persamaan hak asasi manusia antara laki-laki dengan perempuan dari berbagai macam aspek kehidupan, dari berbagai macam segi. Persamaan gender, meminta kebebasan mutlak, bahkan sampai masuk ke dalam kubang politik sekalipun, kaum wanita ikut andil di dalamnya. Sehingga tidak heran pada zaman sekarang, kaum hawa ikut bersaing, berlomba di dalam memperebutkan suara, bahkan kursi legislatif sekalipun. Ironisnya, ikhwani barakallahu fikum, gerakan di atas ternyata juga diterima oleh sebagian kaum muslimat yang ikut terprovokasi oleh mereka. Dan yang lebih parah daripada itu, sampai pada aturan syariat sekalipun mereka obok-obok di dalamnya. Pada perkara sholat Jumat saja mereka mengatakan, kenapa khatib Jumat itu selalu dimonopoli oleh kaum laki-laki? Subhanallah. Yang azan laki-laki, yang komat laki-laki, yang hadir laki-laki, dikatakan kenapa khatib Jumat dimonopoli oleh kaum laki-laki? Ini seruan keji mereka. Kalau dibiarkan, di kelak zaman mereka juga akan menuntut, kami kaum wanita tidak mau haid dan tidak mau nifas. Kenapa? Ya pengen sama dengan laki-laki. Ini akibat dari persamaan gender, emansipasi wanita. Meminta persamaan dari segala sisi, khususnya ajakan tersebut terus digodok pada bulan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Sama sekali. Tidak bisa dibedakan walaupun dipaksa. Wa laisa dzakaru kal unsa, jelas dalam Al-Qur'an. Tidak sama antara pria dengan wanita. Bahkan dari sisi penciptaan saja, kaum Hawa diciptakan dari apa ya ikhwah? Tulang rusuk. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqat min dhil'in wa inna a'waja shay'in a'lah." Wanita ini diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Dan yang paling bengkok, yang paling atas. Wa idza istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj. Wa in qayyamtahu kasarta, apabila kalian berusaha untuk meluruskan tulang tersebut, kalian akan mematahkannya. Jangan dipaksa, ya seperti itu wanita. Kalau dipaksa diluruskan akan patah tulang tersebut. Wa idza istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj, kalau kalian ingin bersenang-senang dengan istrimu, bersenang-senanglah. Dan tetap ada pada diri mereka kebengkokan. Ini dari sisi penciptaan wanita. Seperti itu kodratnya mereka. Dari sisi khuluqiyah, penciptaan saja sudah dibedakan di dalam Islam. Mereka meminta persamaan hak asasi. Kami dengan mereka sama. Laki-laki di kantor, kenapa kami tidak? Lantas siapa yang mengurus anaknya? Kalau suaminya mampu, lantas siapa yang akan mengurusi rumahnya dan menjaga harta suaminya? Dan ini merupakan salah satu ciri seorang wanita salehah. Kalau sudah ciri tersebut hilang, maka akan hilang pula sifat kesolehannya seorang perempuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan An-Nasa'i. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nisa' khair?" Wahai Rasulullah, bagaimana sih ciri wanita yang baik? Bagaimana sifat seorang wanita yang salihah? Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, ada tiga. Yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Alladhi tasurruhu idza nadhar." Seorang suami merasa senang apabila melihatnya. Merasa tentram hatinya setiap melihat sang istri. Senang dengan akhlaknya, senang dengan adabnya, senang dengan muamalahnya. Ini yang pertama, senantiasa enak hatinya kalau melihat sang istri. Setiap pulang dari kerja capek, ngelihat istri masya Allah hilang resah yang ada di dalam hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wallati tuti'uhu fima amar, yang senantiasa menaati sang suami atas apa yang dia perintah. Diperintahkan untuk sholat, jalan, dibanguni, bangun. Tentunya perintah kepada perkara-perkara yang baik, karena menaati di dalam hal-hal yang haram, hukumnya haram. Senantiasa taat kepada suami. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu fi maliha wa nafsiha bima yakrah. Dan tidak menyelisihi suami, baik di dalam perkara harta maupun dirinya. Dan tidak tentunya memasukkan orang-orang yang tidak disukai oleh sang suami. Ini ciri-ciri seorang wanita yang saleh. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita sudah salat 5 waktu tepat dengan waktunya. Setiap datang waktu salat, dia menegakkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa shamat syahraha. Ketika datang bulan Ramadan, perempuan tersebut berpuasa semaksimal mungkin, kecuali apabila ada sebuah halangan. Wa hasunat farjaha, dan dia berusaha untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat, perempuan tersebut akan masuk ke dalam surga dari seluruh pintu-pintu yang dia kehendaki. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah dari seluruh pintu-pintu surga yang anti kehendaki, bagi yang memiliki sifat-sifat di atas. Ciri-ciri tersebut bagi para penyeru emansipasi wanita ini adalah ajaran-ajaran primitif. Enggak pas pada zaman sekarang. Wanita di dalam Islam dibelenggu di dalam rumahnya. Enggak diberikan kebebasan. Mereka dipenjara, enggak diberikan hak asasinya. Kaum wanita di dalam Islam cuma diberikan pekerjaan yang sifatnya domestik saja di dalam rumah. Kalau enggak dapur, kasur, dan pupur. Kasur urusannya ya ranjang dengan suami. Kalau sudah hamil, melahirkan, punya anak, ngurusi anak, kapan majunya? Atau dapur, kerjaannya masak saja. Suami pulang dari kerja, pulang dari majelis taklim, masya Allah masakan harus ada. Anak-anak pulang dari sekolah, masakan tersedia. Kapan mau maju? Pupur, kerjaannya bersolek saja. Kapan akan modern wanita muslimah? Yang lain lagi pakai bahasa Jawa, 3M. Siapa yang tahu 3M orang Jawa? Manak. Nah. Manak, macak, dan masa. 3M. Nah. Ini seruan mereka. Kalau urusan kesolehan, ketakwaan, ini angin lalu. Gak penting. Subhanallah. Yang mereka cari adalah kenikmatan dunia saja. Adapun bagi seorang mukmin, bukan ini yang kita cari. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Dan ini yang kita cari. dalam sebuah ayat di dalam surat Adh-Dhuha yang antum semuanya hafal, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat ini lebih baik bagi kalian daripada al-ula, yaitu dunia. Akhirat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan sediakan kenikmatan yang tidak akan terputus bagi kaum mukminin dan mukminat, di sana tempatnya, dan itu yang kita cari. Adapun gerakan emansipasi wanita terus digodok. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menusuk syariat Islam ini dari dalam, supaya kaum wanita bebas. Maksudnya bebas di sini dari belenggu, kata mereka, syariat Islam. Selalu melihat Islam ini dari sisi negatif. Dan itu positif bagi kita. Melihat Islam dari sisi jeleknya saja. Dan itu baik bagi kita. Karena Islam agama yang suci mengantarkan umat manusia ke dalam jalan kebenaran. Dan di antara syariat yang paling banyak dihujat oleh mereka, yang dijadikan sebagai bidikan, yang dijadikan sebagai target operasi untuk dihantam Islam ini dari dalam, yaitu syariat poligami. Ini yang gencang mereka serukan, bahwasanya poligami merupakan syariat binatang yang melecehkan kaum wanita, tidak menghargai perasaan mereka, tidak menghargai hati perempuan, yaitu poligami. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini yang selalu mereka bidik, yang mereka incar. Sadar maupun tidak sadar, perkataan ini kepanjangan tangan daripada konspirasi musuh-musuh Islam untuk menekuk agama ini dari dalam. Dan sudah menjadi kaidah yang harus kita ambil bagi kaum muslimin, bahwasanya jalan, ini antum harus ketahui, bahwasanya jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala arahkan kepada umat manusia, kita wajib meyakini bahwasanya itu merupakan jalan yang terbaik bagi mereka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan satu hukum-hukum tersebut paling baik bagi umat manusia, diketahui maupun tidak diketahui. Wa man ahsanu minallahi hukma. Dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang paling mengetahui maslahat bagi seluruh hambanya. Dan poligami merupakan syariat di antara jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَانْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Nikailah wanita-wanita yang baik di antara kalian, 2, 3 maupun 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Kalau kalian takut untuk berbuat adil atau tidak bisa untuk berbuat adil, maka cukup satu atau budak-budak yang kalian gauli. Dari ayat ini Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, al-aslu fi zawaji ta'addud. Hukum asal di dalam pernikahan adalah poligami. Karena kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan 2, 3 dan 4? Dikatakan ini syariat binatang. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan 2, 3 dan 4. Oleh sebab itu Syekh bin Baz membuat istimbat dari ayat ini, bahwasanya asal hukum pernikahan adalah poligami. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Sa'id bin Jubair, yang merupakan kibaru tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Sa'id, atazawwaj ya Sa'id, apakah engkau sudah menikah? Sa'id mengatakan, la, aku belum menikah. Kata Ibnu Abbas, tazawwaj, fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisaan. Wahai Sa'id, menikahlah karena umat yang paling baik atau orang yang paling baik di antara umat ini yang paling banyak istrinya. Pertanyaan saya kepada antum, siapa orang yang paling baik di muka bumi? Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa istri Nabi ketika beliau wafat? Naam. Ada? Naam. 9. Dalam hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuf ala nisa'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam menggilir seluruh istrinya. Wa kana lahu tis'u niswa, dan pada saat itu beliau memiliki 9 istri. Dalam riwayat yang lain, dari seluruhnya itu dengan menggunakan satu kali mandi. Beliau adalah orang yang paling baik dan beliau berpoligam. Tentunya bagi umat Islam tidak diperbolehkan, paling maksimal mereka hanyalah 4. Ini jalannya Nabi. Dikatakan syariat binatang yang tidak menghargai kaum wanita. Wal'iyadzu billah. Kalau kita melihat umat yang paling baik sepeninggalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para, lebih khusus daripada para sahabat, siapa? Khulafa al-arba'ah. Kita lihat bagaimana jalan mereka dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para khulafa sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dan disahihkan oleh Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah dari sahabat al-Irbad ibn Sariyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, jalanku, metodeku. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan ambillah jalannya para khulafa' yang mereka diberikan petunjuk hidayah setelahku. Adhu 'alaiha bin nawajid. Gigit jalan mereka dengan gigi geraham-geraham kalian. Jangan dicopot. Menunjukkan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Kita lihat jalannya para khulafa, mereka adalah orang yang paling baik sepeninggalan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah meninggal dan memiliki 4 istri, di antaranya Qutailah, Ummu Rumman, ibunya Aisyah, kemudian Asma bintu Umais dan Habibah, berpoligami. Kemudian setelah Abu Bakar, siapa ya ikhwah? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, wa kana tazawwaja sab'u niswa. Seumur hidupnya Umar ibn al-Khattab sudah menikah 7 kali. Tentunya tidak digabung, maksimal 4, ada yang mati, ada yang ditinggal. Umar ibn al-Khattab memiliki 7 istri dan 3 budak. Ini Umar ibn al-Khattab. Orang kedua yang paling mulia di umat ini, yang paling dekat kedudukannya setelah Abu Bakar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman ibn Affan, Dzun-Nurain, sampai diberikan gelar yang memiliki 2 cahaya karena menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ummu Kulthum, kemudian setelah wafat menikah dengan Ruqayyah. Utsman ibn Affan menikah sampai 8 kali dan memiliki 3 budak. Menikah 8 kali Utsman ibn Affan. Kemudian setelah Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib menikah 9 kali dan memiliki 13 budak. Mereka para khulafaul arba'ah, sebaik-baiknya umat. Dan jalan mereka adalah poligami. Dikatakan syariat binatang. Begitu pula umat terbaik setelah para khulafa, siapa? Di antara para sahabat. 6. 10. Yang dijamin masuk ke dalam surga. 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga, kita lihat mereka. Talha ibn Ubaidillah menikah sampai 6 kali. Kemudian Zubair ibn Awam menikah sampai 8 kali. Kemudian Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu tazawwaja 20 marrah, menikah sampai 20 kali. Bahkan seorang sahabat, Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah satu yang diberikan jaminan masuk ke dalam surga, anaknya sebanyak 31 orang. Sekali lagi tentunya tidak lebih dari 4 dikumpulkan, tapi dalam hidup mereka berpoligami. Oleh sebab itu al-aslu fi sahabat at-ta'addud, asal pernikahan dari kalangan para sahabat itu adalah poligami. Saya tidak mengatakan keseluruhan, tapi antum kalau mencari seorang sahabat yang tidak berpoligami mungkin kesulitan mencari mereka. Saya tidak mengatakan tidak ada. Ada, tapi sedikit. Kalaupun mereka memiliki satu istri, memiliki sekian budak. Al-aslu fi sahabati ta'addud, asal hukum dari para sahabat adalah poligami. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, mungkin kita dianggap bujang. Dikatakan ini syariat binatang yang ditusuk dari dalam oleh para penyeru emansipasi wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," barang siapa yang menolak sunnahku, metodeku, jalanku, maka bukan dari umatku. Mana ada wanita yang mau dimadu? Sahabiat, mereka dipoligami. Enggak apa-apa, Mas. Saya ridho dipoligami. Tapi langkai dulu mayatku. Subhanallah. Lebih baik suami saya mati daripada saya dipoligami. Kalau mati saya doakan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan saya tetap sayang sama dia. Kalau sudah poligami, saya doakan sampai akhir hayatnya dengan doa kejelekan. Bahkan salah satu ikhwah kita, subhanallah, kasihan. Istrinya bangun dari tidur, digigit badannya, kenapa? Mimpi suaminya poligami. Subhanallah. Mimpi saya sudah enggak ada harapan. Ibaratnya orang belum masuk ke medan perang sudah kalah duluan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi beliau. Naam. Subhanallah. Dan ini peringatan. Sedikit peringatan bagi kaum muslimat, kalau tidak dan merasa sesak hatinya dengan poligami, sekali lagi jangan sampai dihujat. Sekali lagi, jangan sampai syariat ini dijadikan sebagai omongan kotor. Iman kita yang belum tinggi. Jangan sekali lagi dihujat. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, "Man kariha ta'addud," barang siapa yang membenci poligami, "wa za'ama anna 'adamu ta'addudi afdhal," dan menganggap bahwasanya selain poligami lebih baik, yang tidak berpoligami lebih bagus, yang berpoligami jelek ataupun buruk, kata beliau, "fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam." Dia kafir dan murtad, keluar dari ajaran agama Islam. Perkaranya berat. Kata Syekh bin Baz, sebabnya kenapa? Li'annahu na'udzubillah munkirun lihukmillahi walima syara'ahu Allah. Karena kita berlindung kepada Allah, kata Syekh bin Baz, dia ini telah mengingkari hukum Allah dan mengingkari syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka yang mengingkari satu ayat ibarat mengingkari seluruh Al-Quran. Yang mengingkari hukum Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari seluruh hukum Allah. Ini berat hukumannya. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Disebabkan karena mereka membenci atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi umat manusia. Fa'ahbata a'malahum. Maka akan dilenyapkan, dihanguskan seluruh amal ibadah mereka. Wala'iyadu billah. Ini perkaranya berat. Yang tidak bisa bersabar. Dan jangan sampai disudutkan syariat ini. Dan kalau kita mau jujur, pada tanggal 21 April, 5 hari yang akan datang, yang dijadikan mereka sebagai ajang, momen, untuk mendakwahkan emansipasi wanita, bahkan sampai dibuat filmnya. Kalau mereka mau jujur, R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, itu istri keberapa? Istri keempat. Yang dinikahi oleh Bupati Rembang atau Bupati Jombang. Mau dipoligami. Begitu pula bapaknya Kartini. Menikah sebanyak 3 kali. Yang melahirkan 13 orang. Jadi saudaranya R.A. Kartini ini ada 12. Ibunya 3. Bapaknya R.A. Kartini berpoligami. R.A. Kartini mau dipoligami. Mestinya 21 April itu hari. Ini antum yang mengatakan. Ya. Akan tetapi Islam tidak ada pada hari raya. Melainkan Idul Fitr wa Idul Adha. Subhanallah, kalau urusan ini antum semeringah mata melotot, ngantuk hilang. Ini dakwah mereka, emansipasi wanita. Dan tidak cuma di sini saja. Bahkan di negeri Arab sekalipun. Lebih gencar di sana. Karena di sana adalah pusatnya negeri kaum muslimin. Dengan berbagai macam istilah mereka sebar. Tahrirul mar'ah, kebebasan kaum wanita. Supaya keluar dari garis syariat Islam. Kemudian an-nahdha bil mar'ah, kebangkitan wanita. Pengentasan wanita. Tujuannya supaya membeo kepada wanita-wanita barat. Kemudian yang ketiga, at-tatwir bil mar'ah, modernisasinya perempuan. Pengentasan wanita. Dan dengan bahasa-bahasa yang lain. Di dalam Islam dibedakan dan tidak sama. Antum ketahui kalau kita punya anak kembar keluar dari perut ibu, bayi laki-laki, bayi perempuan, ketika buang air, ketika kita popoh, itu sama Islam sudah dibedakan cara membersihkan kotorannya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yurashu min baulil ghulam wa yundahu min baulil jariyah wa yusalu min baulil jariyah. Kalau anak laki-laki bayi yang belum makan, masih menyusui, kencing, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman sekedar diperciki dengan air saja. Tapi kalau air kencingnya bayi perempuan, maka harus dibasuh, dicuci. Cara membuang atau cara membersihkan kotoran bayi baru keluar dari perut ibunya sudah dibedakan di dalam Islam. Jadi sekali lagi, Islam ikhwani barakallahu fikum, agama yang indah. Agama yang penuh dengan keadilan. Tapi sekali lagi, keadilan itu tidak mesti sama rata dan sama rasa. Diberikan masing-masing porsinya. Kaum wanita di dalam Islam dimuliakan luar biasa. Ibarat mereka seperti ratu. Tidak perlu capek-capek keluar di dalam rumah. Urusi anakmu. Sebagai ratu mereka. Yang menjadi pemimpin atas anak dan urusan. Di dalam rumah. Ini wanita. Luar biasa Islam. Kemudian setelah itu, kaum wanita diberikan hak dari warisan. Ada dapat warisan mereka. tidak menzalimi Islam bagi kaum Hawa. Kalau istri mendapatkan warisan dari suami, anak-anak perempuan dapat warisan dari bapaknya, ibunya. Begitu pula kalau seorang tidak punya anak, mati. Tidak punya banyak family, saudari perempuan dapat dari saudaranya. Warisan. Coba lihat agama-agama yang lain. Orang-orang barat. Sengsara kaum wanita yang dijadikan cuma sebagai pelampiasan syahwat saja. Mereka diharamkan dari warisan. Diharamkan dari beberapa hak-hak mereka. Kalau Islam tidak seperti itu. Menunjukkan indahnya Islam. Tapi sekali lagi, tidak semuanya harus sama antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam perkara sholat saja, shof yang paling bagus bagi laki di depan, yang paling bagus bagi perempuan di belakang, dibedakan. Subhanallah, kalau imam keliru dalam gerakan, kalau laki-laki mengingatkan dengan tasbih, subhanallah, kalau wanita dengan apa? Tepukan tangan, dibedakan di dalam Islam. Begitu pula wanita, tidak ada qomat, tidak ada azan kalau di antara jamaah laki-laki. Ini dalam perkara sholat. Mati saja, tadi lahir, penciptaan, cara bersuci bagi bayi, kemudian sholat, kemudian ketika mati saja. Kalau ada jenazah antara laki-laki dengan perempuan gabung disolati, mana yang dikedepankan? Nah, laki-laki, perempuan setelahnya. Penempatan sholat pun saja sudah dibedakan. Kalau imam berada di laki-laki di bagian mana? Kepalanya, wanita di tengah. Mengkafani saja kalau wanita dengan berapa kali kafan? Berapa? 5 min babil mubalaghah. Semakin banyak semakin baik, 5. Kalau lelaki paling minim 3. Kain kafannya sudah dibedakan. Ini dari sisi jenazah. Kemudian ketika haji, seorang perempuan tidak boleh berangkat melainkan ada di sampingnya mahram. Kalau laki-laki bebas. Dalam hadis Ibnu Abbas, la tusafirul mar'ah illa ma'ati mahram, tidak boleh safarnya perempuan kecuali bersama mahram baginya. Ini dari sisi haji. Begitu juga warisan, ada mereka tapi dibedakan. Jatahnya satu laki banding 2 wanita. Persaksian di pengadilan sekalipun, di dalam pengadilan Islam, kalau persaksiannya satu laki, harus mendatangkan persaksian 2 wanita. Persaksiannya pun dibedakan. Tapi sekali lagi, Islam memberikan hak bagi mereka. Dan tentunya ini merupakan bantahan bagi seruan emansipasi yang saat ini senantiasa digodok oleh wanita-wanita barat yang disusupkan. Dan ini virus yang masuk ke dalam wanita-wanita kaum muslimah. Jam berapa adzan ya, kok? 6? Tinggal 1 menit, mungkin ini yang bisa kita saya sampaikan. Penjelasan mengenai emansipasi merupakan bentuk bahwasanya kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri daripada gerakan-gerakan di atas. Kita tutup dengan salah seorang da'i wanita yang sekitar 2 tahun yang lalu sampai mendapatkan Nobel oleh PBB. Wanita ini dari negeri Yaman. Kenapa kok orang ini yang dijadikan sebagai pemenang? Karena memang di Yaman peradaban itu sangat kuat. Kebanyakan wanita mereka menggunakan cadar. Wanita ini yang bernama Tawakkal Karman dengan terang-terangan mendakwahkan emansipasi wanita di Jazirah Arabiyah dan mempengaruhi wanita-wanita di Yaman untuk mencopot hijab-hijab mereka. Dan di antara beberapa penyeru-penyeru emansipasi yang ada di beberapa negeri Arab, orang ini pemenangnya. Sampai didatangkan oleh PBB dan diberikan Nobel. Dan orang ini, perempuan ini dari satu daerah yang namanya Ib, yang 95% mereka berhijab. Ini terang-terangan menolak hijab. Yang menganggap bahwasanya hijab ini merupakan sampah dan penyakitnya masyarakat. Ini mereka para da'i, emansipasi wanita. Bahkan yang terakhir kali dia ucapkan, Tuakal Karman, perempuan dari Yaman, mengatakan bahwasanya Houthi, Syiah, Rafidah, yang menjadi gembong teroris dunia saat ini, yang memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin di negeri Yaman, yang mengkudeta pemerintah yang ada, mereka Hawaza, kepanjangan tangan dari Iran, Syiah Rafidah, yang kemudian datang ke negeri Yaman, kemudian menghujani Ahlus Sunnati wal Jamaah dan menghujani kaum muslimin di sebelah selatan negeri Yaman dengan menggunakan peluru, dengan menggunakan granat, rudal, misil dan proyektil-proyektil mereka. Berapa banyak wanita yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim, berapa banyak kaum muslimin yang terbunuh oleh kebejatan Houthi Syiah. Dikatakan oleh Tuakal Karman, salah seorang penyeru terhadap emansipasi wanita, dia mengatakan bahwasanya Houthi ini berhak untuk memimpin negeri Yaman dan memimpin kaum muslimin, dan mereka merupakan teroris gembong di dunia saat ini. Dikatakan berhak untuk memimpin negeri, dan mereka adalah para pemberontak, dan ini salah satu akibat daripada seruan terhadap persamaan gender mereka, hak asasi manusia dan emansipasi wanita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.